Banjir kota Jakarta bagaikan langganan yang tak dinantikan. Tapi itulah kenyataan, selalu tiba di saat-saat yang tak diinginkan. Tahu akan datang tetapi selalu mengejutkan. Banjir kota sungguh tak seharusnya ada dalam hidup keseharian kita. Karena bukan curah hujan yang jadi persoalannya, tapi tanggul bobol menjadi penyebabnya. Ah, bukankah tanggul yang bangun manusia? Dan bukankah manusia bisa memperhitungkan daya tahannya dan masanya? Mengapa tanggul bisa jebol? Ah, dengan mudah jawabnya, ada ketidakjujuran di sana. Tapi siapa yang akan mengakuinya? Ah, inilah celaka. Semua akan berlomba mundur karenanya. Tapi kalau prestasi, semua berlomba maju di depannya. Banjir kota menciptakan malapetaka, air mata duka, belum lagi harta benda yang tak tersisa. Entah berapa banyak keringat dicurahkan, bahkan darah tercucur untuk mengumpulkan keping demi keping harta yang ada. Tapi apa hendak dinyana, semua mendadak menjadi celaka. Betapa menakutkannya. Kehidupan yang semestinya menjadi kehidupan yang membanggakan rasa tak lagi ada. Kota, ya kotanya ibu kota, Jakarta, ternyata tak serta-merta menjadi tempat yang megah, yang mampu berdiri tegap menatap kemana saja. Ah, ia terpuruk, bagaikan kubangan besar saja adanya. Entah kemana mereka yang mengelola, tak jelas urus tanggung jawabnya, pemerintah kota atau justru pusat yang semestinya. Tapi yang pasti ada kepedulian nyata, hanya saja lagi-lagi sangat menyedihkan, datang dari orang per orang. Namun tak semua juga terpuji, karena bisa jadi ada hal yang sulit di sana. Semoga tiap kita belajar untuk menempatkan diri dan mampu berbagi, supaya banyak, tapi boleh jadi kesempatan untuk saling tanggung bersama. Alangkah indahnya. Bersama saya, Bikman Sirait.